ini satu untuk ya jangan lupa tanah ambal ini adalah tanah sebulisma wakah paul maulah dari isimnya minat masuk sehingga isimnya ada dua yang sobiah antaya romia yang romia mantuk pilbaka dinasut nantaka meliputi alusulta alusaya contohnya kita kaitkan orma dan istimewa inak nasut pada nasutnya Pakar anak cinta. Yang kedua dari surat Al-Qur'an Al-Qur'an. Contoh inna Utsman. Utsman istilahnya inna. Nasab. Kata nasabnya baca ambang tanwin. Utsman disebut sebagai Al-Qur'an. Memiliki dua sebab. Yang pertama alam. Yang kedua diakhiri oleh alif dan nun dari yang diakhiri oleh alif nun yang dan dari alif nun. Dan ketiga satu tafsir al-Bukhari. Contoh Innal rijala qarimuna. Yang keempat kamu taksir Qoyun Musay Inna Jara Jimatati Nah yang kedua Al-Mansuk Bil-Tafa ini sudah tahu yang dilakukan dengan menggunakan kasar yaitu jamak manat alim. Jamak manat alim dengan kasar menggunakan kasar. Lalu kalau diganti istilahnya inna yang atau ya harus kasar. Contoh inna muslimati tohiratun. Kemudian mansub bil alif. Mansub alif yang dinasubkan dengan menggunakan alif yakni al asmaul khamsah. Contoh inna abaka ghaniyun. Sungguhnya bapak itu kaya. Abaka isim inna nasab tanda nasabnya alif. Karena termasuk al asmaul khamsah. Kemudian untuk ya, nasab dengan menggunakan ya. Ini alif mutanna. Contoh innal jaytan qaiman. Baik. Yang kedua, syaful mudzakkar adzari. Contoh innal muslimina qaimun. Adapun isim inna yang berupa dhamir itu hanya bisa pada dhamir muttasil nasab fathi. Kalau dhamir muttasil alfat tidak bisa. Kenapa? Karena inna butuh isim yang nasab. Sementara dhamir alfat muttasil selalu apa? Apa? Jadi tidak bisa memenuhi pesanan inan. Ya. Sama itu zomer memfasil. Zomer memfasil itu ada yang apa ada yang nasol. Ya. Dua-duanya tidak bisa. Karena kan isimnya inan kalau sebuah zomer harus mutasil. Tidak bisa memfasil. Apalagi yang mustatir baik ujuban atau dawazan, itu hanya terjadi pada kalimah fi'il. Sementara akhirnya wa huwa Tuhan semuanya huruf, sehingga tidak mungkin isimnya berupa dhamir mustatir baik yang ujuban maupun dawazan. Maka satu-satunya dhamir yang bisa menjadi isim ini ialah dhamir mustatir nasab, yakni innam sampai innana. Coba innahum semua dhamir yang bertampung pada inna dan taksir benar tadi termasuk ism inna dari dhamir muttasil nasab. Baik, coba diulang. Innahu ego. Ya. Innahu innahuma. Tinggal dikasih khobar sepantasnya. Ya. Innahu karimun. Innahuma kariman. Innahu karimun. Kurama. Kurama. Innahu karimatun. Innahuma karimatan. Innahunna karimatun. Innaka karimun. Innakuma kariman. Innakum karimatun. Innaki karimatun. Innakuma karimatan. Innakunna karimatun. Inni karimun. Inna Allah. Nah, sudah itu khobar sepantasnya. Jelas. Innahu, annahu sama seperti itu. Ya, ka'annahu sama seperti itu. Lakinnahu sama seperti itu. La'allahu sama la'ilahu sama panas ya la'ilani kuntururah kan ya la'ilani kuntururah ya la'ilani kuntururah agar ya la'ilani kuntururah ya la'ilani koma. Saya kira ini aku sudah pulang. Yang tadi ini sama ini berbeda. Ya sama, cuma beda tulisan ini. Satunya dikasih nun biqaya. Satunya tidak pakai nunul biqaya. Ini asli. Tidak pakai nun biqaya. Ini ya mutakallim. Dhamir ana ya. Kalau innani inna nun ada nun biqaya. Nun biqaya. Biqaya. Mengapa boleh dikasih nun biqaya? Karena seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, inna wa afwatuha itu mirip fikir. Jadi selalu fathah. Nah, supaya tetap selalu fathah, dijaga dengan sebuah nun yang bernama nun liqoh. Inna ini. Nun asli inna kan tetap apa ini? Syaratnya kan fathah. Mempertahankan statusnya mirip sama fikir. Nah, nun liqoh itu biasa. Supaya itu tetap. Aqamani Zaidun Haddadani Bulan ya. Berhubung inna ini mirip sama fi'il nun wiqayah, siap menjaga ini juga supaya tidak fathah. Tapi karena dia bukan fi'il, hanya mirip saja, sifatnya Jawa, boleh dijaga nun wiqayah, boleh pula tidak. Jadi boleh ini yang menunjukkan nunnya jadi kastral, ya kan? Nuruti keinginan yang mutakalim bermunasabah. Kalau dia sedekat dengan nurut ya, tetap mempertahankan. Kenapa ini? Fathah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, ya. Kalau ini kan. Nantinya sudah lama beres nih. Kalau sama kayak ampun beres-beres, maka beres. Ya. Ya, sekarang makin harus kalian cuma jeli, buka, teliti. Sebetulnya, ini cuma diboleh-boleh saja dari sebelum-sebelum. Ya, nah. Nanti ya, sejak zaman bahkan obat. Kalau kalian paham, maka zaman ini apa Tuhan? Gampang. Karena kita cina berasal dari Mutara Khobar. Ya, Mutara Khobar. Inna dari Mutara Khobar. Baik, selanjutnya. Pembagian Khobarnya Inna. Khobarnya Inna. Itu asalnya ialah Khobaran Mutara. Kebetulan. Sama-sama. Empat. Ya. Sehingga pembagian khobarnya saja diganti menjadi khobarnya inna. Ada yang mufrad, ada yang ghairul mufrad. Mufrad itu khobar inna yang terdiri dari satu kalimat, bukan jumlah, bukan huruf. Nah, khobar mufrad meliputi kalimat-kalimat mufrad. Karena dari apa? Ya, pembagiannya ya takaku bidoma, ya dan seterusnya. Yang rapat dengan menggunakan doma alif musaif. Contoh inna zaidan qaimun, qaimun khobar inna. Kita tidak bahasnya sih qaimun, ya. Yang kedua empat alif musaif. Yang ini adalah innahu Ibrahimu. Ibrahim minta maksud untuk semoga Ibrahim Musarif yang tidak berubah dengan siapa tak siapa Musarif sebetulnya innahu Ijal itulah yang siapa tak siapa Ibrahim Musarif innahu ulama ulama menjadi istimewa Ibrahim Musarif. Ada berapa sebab nanti? Satu sebab yang ini diakhiri alim tamin ambudara opiku. Kemudian dalam kuantan tarik, kenapa akan menggunakan lemah? Tentunya innal muslimati qabiratun qabiratun qabiratun qabiratun. Kemudian maksud alif, takut bil alif rapat dengan alif dan disini bertanya tentunya innal zaidani qa'iman qa'iman qabiratun. Kemudian takut bil bal, ini selamat untuk kertari tentunya innahum imuna imuna khabar ini dia ada semur innahu abuka abuka khabar ini apa untuk yang kufar harus mutlak apalagi menjadi jumlah dan sifat jumlah jumlah apalagi menjadi isminya dan isminya satu yang isminya inna zaidan dari yang tuhu dari mantun zaidan ini istimewa dari yang tuhu dari mantun muka dan khabar menjadi khabarnya inna dan dia inna zaidan yakri sungguhnya zaid menangi zaidan inna yakri ike dan batin jumlah ike yang menjadi khabarnya syukur jumlah takdir dari dia memerjur tanggal tentunya dia memerjur inna zaidan inna zaidan Zaidan ismiahnya tidak secara zon, jadi khobarnya hingga sifun jumlah. Kemudian kerja hingga Zaidan Zaidan ismiahnya hingga kelas dorong, jadi khobarnya hingga sifun jumlah. Mana kira-kira yang kurang jelas dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita bahas, silakan kita tanyakan. Tidak ada pertanyaan, berarti paham. Kalau paham, ya sudah, hilangnya. Ya sudah. Karena pembahasan Rasulullah SAW, buah batu karang ini merupakan gambaran imbayan. Walaupun dalam kesempatan hanya disampaikan anggota dan contoh. Tapi harus dijelaskan agak sedikit tentang hal tersebut. Yang akan kalian akan masukin nahwu berikutnya dan juga akan membahas masalah itu. Jika kalau cara pemanasan-pemanasannya tinggal tanpa. Kalau ini percaya ya, catatan yang lebih lengkap dilengkapi contoh.